mempersaudarakan yang sedang konflik, Aus dengan Khazraj. Ratusan tahun yang luka di Aus, harus ada yang luka di Khazraj. Ada yang wafat di Aus, mesti ada yang meninggal di Khazraj. Ketika datang Nabi, yang kedua dikerjakan oleh Nabi, dipersatukan keduanya. Bahkan dahsyatnya, setelah persatuan itu terjadi, turun kemudian surah yang ke-62, disebut dengan surah Al-Jumu'ah. Saya sekali sebelum mengulas kepada tema besar kita pada saat ini, karena nanti ada yang boleh saya menulis? Ya. Alhamdulillah ya. Tuan Pak Adam, dubes di UK yang belum saya tulis sudah kelihatan. Oke, maaf Pak Adam. Teman-teman, surah ke-62. Al-Jumu'ah. Saya pelankan sedikit. Tulis ya. Dengan bahasa Arabnya. Al-Jumu'ah. Artinya Jumat? Oh. Artinya Jumat? Hari Jumat. Apa artinya hari Jumat? Jumat. Oke. Okay. Teman-teman, sebetulnya sebelum ada hari Jumat, itu harinya dikenal Yaumul Arubah. Sebelumnya dikenal dengan Yaumul Arubah. Hari berbangga diri seorang Arab. Hari untuk pesta. Hari untuk menunjukkan persaingan. Di Arab itu dari sejak zaman jahiliyah, ada tiga golongan yang diistimewakan. Dan mereka berkompetisi. Dan itu diabadikan nanti dalam Al-Quran dengan turunnya surah dan ayat-ayat tertentu. Satu golongan pebisnis. Pengusaha, pedagang. Dan mereka beraktivitas dalam sepekan, kadang merantau. Ya, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syria. Dan diabadikan dalam Al-Quran dengan turunnya surah Al-Quraysh. Li'ilafi Quraysh. Ya, ilafihim rihlatas syita iwassayf. Golongan yang pertama disebut dengan tajir. Jamaknya tujar. Tajir itu asalnya bukan orang kaya. Ah, kan? Tajir itu asalnya pedagang. Pengusaha, karena dia rajin dagang, jadi kaya gitu. Eh, tajir, padahal diplomat gitu kan. Okay. Pengusaha, asalnya pedagang, karena dia serius untuk berdagang, maka dia dapat keuntungan, dia jadi kaya. Ya, pertama golongan tajir, tujar. Yang kedua, saya agak cepat, syair, pujangga. Ya, syair, pujangga, artis kalau sekarang. Kerjaannya bikin lirik. Datang ke lembah-lembah, kadang naik ke gunung, cari inspirasi. Ya. Kemudian dia bikin lirik-lirik. Dan liriknya dahsyat, Pak Ibu. Di orang Arab itu, orang Arab, dia punya keistimewaan, sekali lihat apapun bisa bikin puisi. Ya, ya ada namanya Al-Asma'i, dia lihat burung kecil lompat-lompat di atas dahan, kemudian mulai semerbak bunganya, di bawahnya ada sungai. Dia seketika bikin puisi. Sautus safiril bulbuli hayyajat qalbu thamili al-ma'u wazahrum ma'a ma'zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa mawlani fa kam fakarta yumuni ghazailun uqayqali tuhu min wadatin min fili hadra rajuli fa qala la la la la faqad ghada muharwili wal walad wa wal walad wali wali ya wailani fa qultu la tuwal wili fa bayidul lu'lu'ani qalat law hina kadha in hadha dhul muqali ka hatan ka kailali tatabitam tatabitam tatabitam tatabuli. Coba ulangi. Seketika cepat banget. Ya, nanti saya cerita saat masuk ke tema besar, saya cerita nanti ini yang akan menginspirasi jadi ilmu arud, ilmu notasi untuk bikin puisi. Ya, tawilun lahu dunal buhuri fadailun faulun mafailun faulun mafailu kifanab kimin dzikra habibin wa manzili biksakti wa bainad dakhuli faumali. Di masa Islam, nanti saya cerita kemudian, nanti diadopsi jadi teori untuk mempermudah belajar. Ya, ada Alfiyah Ibnu Malik untuk belajar gramatikal bahasa Arab. Anda hafal puisi ini 1000 bait, Anda menguasai teori bahasa Arab, Anda bisa bicara bahasa Arab dengan fasih. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wa sunnafinun fa maharfunil kalim wahidu kalimatun wa qulu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Nanti saat masa Renaissance, setelah terjadi perjanjian Tordesillas, ini diambil oleh Barat di Eropa, kemudian diadopsi, diadaptasi jadi notasi ke musik kemudian. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D. Nyambung semuanya. Nah ini, di zaman jahiliyah, orang yang tahu tentang lirik, puisi, syair, maka dia akan dianggap sebagai golongan terbaik di masanya. Turun bahkan surahnya surah ke-26. Asy-Syu'ara dengan namanya. Syu'ara jamak daripada syair. Ke-26 ayat 224 sampai 230. Tiga, saya agak cepat. Ada golongan ketiga. Ini referensi bagi keduanya. Jadi kalau ini ingin beraktivitas, konsultasi pada golongan ketiga. Kalau ini syairnya ingin bagus, minta kemudian pendapat dan bahkan jimat kepada golongan ketiga. Yang ketiga ini sahir awul kahin, dupun atau penyihir. Jadi Harry Potter agak terlambat gitu ya. Duluan jahiliyah sebetulnya. Ya. Sihir, tukang sihir. Masih ingat turun surah paling favorit ya, yang dua terakhir, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai dengan ujung ayatnya. Itu ayat itu turun salah satunya bagaimana membentengi Nabi dari kegiatan sihir dan dukun. Secara singkat, tiga ini akan beraktivitas selama sepekan dari mulai hari pertama disebut dengan Ahad, Al-Ahad. Hari yang pertama. Hari kedua disebut Isnin. Isnin diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Ya, di bahasa Arab. 60% bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Makanya kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab itu akan lebih cepat. Assalamualaikum, bisa tuh ya. Gampang insya Allah. Saya agak lama tinggal di Arab, saya lihat saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab tuh. Ya. Tiga, ada thulatha. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, thalatha. Dari kata thalatha. Empat, arbi'ah. Saya cepat. Diserap jadi kata Rabu, hari yang keempat. Lima, khamis. Dari kata khamsah. Lima, diserap ke dalam bahasa Indonesia di kamis. Nah ini uniknya yang keenam, tidak diberi nama dengan bilangan, tapi diberi nama dengan kebanggaan hasil persaingan di hari beraktivitas ini. Jadi rupanya dari hari pertama sampai hari kelima, ini semua ada yang merantau, ada yang bikin jimat, ada yang bikin lirik dan sebagainya. Pada hari yang keenam, mereka akan berkompetisi, membandingkan, dan mengkompetisikan apa yang mereka raih selama lima hari ini. Jadi pengusaha akan kumpul di tempat-tempat hiburan, kemudian penyair juga kumpul, dukun juga kumpul, mereka akan berlomba dan memamerkan karya terbaik yang telah mereka dapatkan. Puncaknya, mereka akan berdiri di satu tempat sekarang dikenal dengan Jabal Qubais. Jadi kalau teman-teman umroh atau haji, doakan mudah-mudahan yang belum bisa segera insya Allah. Ya tidak cukup dengan ini, nabung, siapkan. Oke, okay. Jika Anda tiba saat haji atau umroh, saya gambarkan ini ada Grand Zamzam. Ini ada bukit, ini Safwa Hotel, ini jalan sedikit, ini ada bukit besar. Ini pintu Masjidil Haram di sini, ini Abdul Aziz, ini pintu 26, Ismail, pintu 27, sampai ke ujung Babus Salam, sini ada 5 kipas angin sampai sini. Saya sudah pernah hitung. Di atas sini mereka akan berkumpul tepat sejajar dengan Ka'bah untuk memperlombakan dan berbangga diri sebagai orang Arab. Siapa yang puisinya paling bagus, itu yang akan dituliskan, ditempelkan di dinding Ka'bah disebut dengan muallaqah. Kelak kemudian di masa akan diganti dengan kain kiswah Ka'bah, tulisannya diganti dengan Al-Quran. Maaf, yang paling kaya di sini akan berlomba. Siapa yang hartanya paling banyak, dia akan diangkat jadi hartawan yang akan sangat dihormati bagi semua masyarakat Arab. Termasuk siapa yang jimatnya paling bagus, ini yang akan jadi kemudian patokan dalam berkonsultasi dan memberikan saran-saran dalam beraktivitas di masyarakat Arab. Teman-teman, maaf, ketika Nabi pindah ke Madinah, ini yang bernama Yaumul Arubah, tepat ketika mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin, ketika mempersaudarakan Aus dengan Khazraj, ketika diminta Nabi untuk kemudian bersatu dengan lingkungan sekitarannya, maka digantilah oleh Allah Yaumul Arubah, hari berbangga diri, Yaumulnya bukan sekedar kumpul. Jumat dari kata Al-Jam'u yang punya tiga arti. Itu, datang berkumpul. Dua, lihat dan kenali siapa yang datang. Dan ketiga, saling bersinergi dan mengisi dengan siapa kemudian Anda datang dan berkumpul. Ketika kita dipertemukan sepekan sekali, itu sebetulnya mengingatkan momentum pada masa Nabi ketika datang ke Madinah. Saya tidak ingin, kata Allah, ada orang cuma kumpul berbangga-bangga saja. Saya aktivitas di sini, saya pekerjaannya ini, saya di kampus ini, saya kuliahnya ini. Kalau cuma seperti itu, jangankan kita yang gak beriman pun bisa. Itu apa bedanya iman kita dengan yang lain? Karena itu ayat Jumat dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa beriman, mesti ada perbedaan iman dengan orang yang belum beriman. Apa di antara perbedaannya? Jika engkau berkumpul dimanapun, dan itu dilatih sepekan sekali, maka jangan sampai pertemuan itu hanya sekedar menghadirkan jumpa, riang, tawa, gembira, sharing tentang apa yang kita dapatkan, kemudian berakhir dan bubar begitu saja. Kata Allah, saya tidak inginkan itu. Yang diinginkan, kenali siapa yang datang. Karena itu saya berharap, teman-teman bukan sekedar hadir, datang, tapi saya pikir akan bagus kalau ada database, kemudian saling mengenal, kemudian saling mengisi, dan yang paling indah, ini bagian terakhir. Tidak pernah ada datang ke Jumat di masa Nabi Ali selesai urusannya. Ada yang lapar, dia dapat makanan. Ada yang haus, dia dapat minuman. Ada yang butuh pekerjaan, Nabi mengarahkan supaya dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka saya berharap pertemuan semacam ini, daya tidak sedikit, tenaga, waktu, dan sebagainya, Maka sunnah Nabi yang kedua, saya harap kita bisa, saya yakin itu bisa dilakukan, dan saya paham insya Allah Anda orang-orang terbaik yang bisa mewujudkannya insya Allah. Terakhir yang ketiga, ini yang jadi bahasan kita. Tidak pernah Nabi hadir dalam sebuah perkumpulan kecuali beliau akan membahas tema-tema tertentu yang dengan itu akan melahirkan inovasi-inovasi baru. Saya akan memulai tema besar kita, jati diri Muslim modern terkait dengan nilai-nilai keislaman. Saya mohon izin memulai materi saya yang barusan mukaddimah, yang sekarang kita akan bahas yang agak saya sedikit pelankan insya Allah. Saya mau komitmen dulu, siap kita bersaudara insya Allah, siap bersatu insya Allah. Oke, kemudian ini yang paling penting, siap beribadah insya Allah. Awas hati-hati, jangan sampai jauh-jauh ke Inggris hanya untuk bermaksiat, untuk apa gitu. Yuk kita kembalikan. Saya mau kritisi dulu temanya, jati diri Muslim modern. Kalau ada Muslim modern, berarti ada Muslim klasik. Ya mas ya? Ada yang konvensional. Nah, sedikit saya tekankan dulu, semua Muslim pasti modern. Di mustahil ada Muslim yang tidak modern. Karena semua ajaran Islam yang ia diturunkan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu selaras dan selalu sesuai di setiap masa dan tempat yang akan kita lalui sampai kehidupan dunia berakhir. Yuk, kita berikan contoh ya. Teman-teman, ini yang bedakan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Enggak apa-apa, simak aja di sini biar saya lebih fokus insyaallah. Fokus ini. Quran surah ke-17 ayat kedua, contoh paling kiri sebelah atas. Nabi Musa alaihi salam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah turunkan kemudian bimbingan, Allah turunkan kitab, petunjuk, tapi dijelaskan oleh Allah, misinya, visinya hanya untuk kalangan terbatas saja, Bani Israel. Wa ataina Musal kitab, wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kami berikan kepada Musa kitab bimbingan, untuk membimbing umat supaya lebih baik, tapi dibatasi li Bani Israel, untuk kalangan Bani Israel saja. Selesai. Di masanya Musa, karena itu ketika Musanya wafat, maka mukjizatnya, baik tongkatnya, baik kemudian kemuliaan yang lainnya, bahkan kitabnya, berhenti sampai di situ. Tanyakan pada Anda, siapa yang pernah menemukan kitab Nabi Musa Taurat sampai sekarang dengan versi aslinya? Tunjukkan pada saya. Saya punya koleksi Taurat, bahkan Talmud yang sekarang, tapi ketika kemudian dikaji, digali, tidak sampai kepada bahasa aslinya. Oke. Nabi Isa alaihissalam, Quran surah ke-19 Maryam. Ayat 31 sampai 33. Ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk ibadah. Apa fokusnya? Satu keterangannya. Sama persis, li Bani Israel. Hanya membimbing kalangan tertentu, di Bani Israel itu pun wilayah sebagian dari Palestine saja. Anda tarik ke atas lagi. Ya, Quran surah ke-51, ayat 24 sampai 30. Kenal Nabi Ibrahim? Bagus. Ada yang kenal Nabi Ibrahim? Ini masih agak lumayan lah. Saya di Sukabumi, ada yang kenal Fir'aun? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Oke, Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Lut alaihissalam. Saya ulang, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Anda bayangkan, beda kota, beda Nabi. Kalau misalnya di sini Manchester dengan Liverpool gitu kan? Itu di Manchester dengan Liverpool, nabinya beda. Beda kota, beda nabi, Anda bayangkan. Nabi Ibrahim untuk kalangan komunitas tertentu, Nabi Lut komunitas tertentu. Ketika malaikat akan datang, memberikan kemudian hukuman pada umat Nabi Lut yang menantang azab, memang minta diazab, itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ya, buka Quran surah 51 ayat 24, ya paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang datangnya para malaikat bertamu ke tempatnya Nabi Ibrahim di malam hari? Oke, apa tujuannya? Teruskan ayat 30, 31, 32-nya sampai ke atas, paling kiri sebelah atas. Ya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ya, maka Nabi Ibrahim bertanya, kalian ini apa tujuan datang kemari? Apa jawabannya? Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami itu bukan ke sini sebetulnya, cuman mampir tujuan kami ke tempat umatnya Nabi Lut alaihissalam. Di Anda bayangkan, ternyata setiap nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya terbatas pada komunitas tertentu di waktu tertentu dan tidak kemudian bisa dibawa ke masa-masa berikutnya. Kecuali kalau hanya masuk pada ranah keyakinan-keyakinan saja. Yuk kita urut ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Isra bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Busay bin Murwah bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Abir Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushara bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Dari Nabi Adam sampai nanti ke Nabi Isa alaihi salam, 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata hanya terbatas pada komunitasnya saja dan ajarannya berhenti sampai di situ. Nabi Muhammad berbeda. Karena berbeda ini, semua nabi pernah menyebutkan tentang misi Nabi Muhammad yang selalu akan terbawa ke setiap masa sampai dengan berakhir kehidupan dunia. Di mana ditemukan di antaranya? Yuk kita buka Quran surah kedua ayat 185. Keterangan Nabi Ibrahim di Quran surah kedua ayat 129. Keterangan Nabi Isa Yesus Mesias Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Lalu ditutup dengan Quran ke-4 ayat 163. Dengan saya, ini landasan berpikir kita. Saya tidak ingin kita membahas sesuatu tanpa punya argumentasi yang kuat. Quran kedua ayat 185, paling kiri pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan, kata Allah, aku turunkan Al-Quran. Fokus baik-baik. Hudan linnas. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran itu? Supaya jadi petunjuk. Semua kitab disebut hudan. Taurat hudan. Fokus. Injil hudan. Karena sifat kitab ini menjadi petunjuk untuk kehidupan. Tapi yang unik bagi Al-Quran, kalimatnya bukan liqaum Muhammad, liqaum Quraisy, liqaum jahiliyah, tapi kalimatnya linnas, untuk seluruh manusia. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Anas. Manusia disebut dengan 5 nama. Satu bashar, menunjuk pada nafsunya. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basharun tukum. Contoh. Dua ins, sering disandingkan dengan jin. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syal jinni wal insan. Tiga insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqal insan. Empat Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum. Tapi empat ini, itu menunjuk pada makna personal. Bashar, personal. Ins, personal. Insan, personal. Walaupun karakternya beda-beda dalam setiap namanya. Bani Adam personal, menunjuk pada urutan genetikanya ke atas. Tapi tidak pernah disebutkan nas kecuali mencakup seluruh manusia dengan sifat sosialnya. Tanpa kecuali. Kata Allah, ketika saya turunkan Al-Quran, sifat Al-Quran bukan untuk golongan tertentu, komunitas tertentu, tapi manusia tanpa batas sampai kehidupan berakhir. Satu. Karena itu nabinya ketika diutus kalimatnya jelas. Wama arsalnaka illa rahmatan. Muhammad, karena kitab yang aku turunkan untukmu, itu untuk semua manusia tanpa batas, maka engkau pun tugasnya, walaupun engkau wafat, maka misimu tetap akan terbawa abadi sampai kehidupan berakhir. Jadi dari sini, saya ingin katakan, semua masa yang kita lewati, sepanjang kita muslim, dan kemudian kita kembalikan kepada nilai-nilai Quran, semua nilai Quran sifatnya akan abadi dan akan sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Makanya orang Islam itu yang kembali pada nilai Al-Quran itu pasti modern, Pak, Bu. Silakan Anda cek. Semua sifat-sifat tulisan, sifat-sifat karya, bahkan yang dianggap sebagai kitab suci, mohon maaf, selain Al-Quran, pasti akan berhenti di masanya. Dari segi tulisannya, dari segi bacaannya, dari segi pengamalannya, Al-Quran tidak. Dari zaman diturunkan Iqra pertama kali, sampai sekarang masih Iqra. Dari mulai dituliskan di mushaf tahun 150 Hijrah, ada harakatnya, ada tulisannya, ada mushafnya, sampai sekarang tidak pernah berubah. Kita ambil ke ibadahnya, maaf ya. Dari ibadah sholat misalnya, dari zaman Nabi sudah 15 abad, sampai sekarang tidak pernah berubah. Setiap masa selalu sama. Gerakannya sama, bacaannya sama, tidak berubah. Silahkan cek dengan yang lain. ada penyesuaian, ada ejaan yang disempurnakan, ya, ada yang kemudian direvisi dan sebagainya, Quran tidak. Yang paling dahsyat, di Al-Quran juga ada dua yang paling utama, dan ini mungkin yang jadi pembahasan kita yang paling utama, ada dua nilai yang bila nilai itu dikerjakan, itu secara langsung dan otomatis akan membawa kemajuan, bukan sekedar modern, tapi membawa kemajuan di lingkungan. Pertama adalah tentang pengetahuan, yang kedua tentang nilai-nilai kehidupan. Ini yang menjadikan kesempurnaan dalam Islam yang terbawa dalam setiap masa dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Bahkan demi Allah saya katakan, Eropa termasuk Inggris, termasuk ke Asia, termasuk sampai ke Timur, ke Jepang, sampai ke Cina dan sebagainya, mereka mengakui bahwa kemajuan yang mereka dapatkan sampai hari ini, termasuk modernitasnya, itu terambil dari nilai-nilai Islam, khususnya setelah terjadi perjanjian Tordesillas. Jadi ternyata mereka maju itu ketika membawa nilai Islam. Maju itu ketika membawa hasil dalam nilai-nilai keislaman. Dan yang paling menarik, riset saat ini mengatakan orang Islam itu mundur, ternyata bukan karena mereka, maaf ya, maaf sekali lagi kalau kalimat ini muncul, bukan karena mereka tidak ingin maju, tapi karena kebanyakan umat Islam saat ini menjauh dari nilai-nilai Al-Quran dan petunjuk-petunjuk keislamannya. Ini persoalan besarnya. Nah, sekarang kita turunkan, kita bedah pelan-pelan. Apa dua nilai ini yang menjadi kesempurnaan Islam? Nanti kita berdialog dan mari kita lihat fenomena yang terjadi saat ini dan kita bandingkan dengan apa yang telah dicapai di Barat khususnya, baik di Amerika, di Eropa, atau sebagian negara Asia yang telah maju. Dan saya tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela orang lain. Tapi kita harus introspeksi ke dalam. Kalau kita punya teorinya orang mengamalkan, jangan kita celah. Yang terjadi adalah seharusnya kita kembalikan pada tuntunan ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya mulai dari bagian yang pertama dulu. Tahil, satu komunitas, bahkan sebuah negara disebut modern, bisa maju kecuali sebab yang pertama itu terhimpun di dalamnya. Yaitu bagian pertama berkumpulnya ilmu pengetahuan yang dipraktikkan dalam nilai-nilai kehidupan. Gak ada negara maju tanpa teknologi. Gak ada negara maju kalau gak punya kebiasaan riset. Gak ada negara maju kalau tidak punya kebiasaan meningkatkan mutu pendidikannya. Mustahil. Semua negara yang maju pasti akan memulai dari dunia pengetahuan pendidikan. Knowledge. Pak Ibu mohon maaf ya. Fokus baik-baik. Sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi kemudian menghadapi situasi masyarakat. Masyarakatnya dikenal dengan apa namanya? Jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Saya ambil logika dulu sebentar. Saya ambil tempatnya di sini, jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahilun, ada jahiliyah. Itu beda. Jahlun, bodoh. Bisa jadi lawan dari pengetahuan, kurang ilmu. Jahilun, orang kalau jahiliyah, itu komplit. Ke orangnya, ke pengetahuan, ke sifatnya. Jadi ja-nya kepada orang, hiliyun-nya kepada pengetahuan, ta-nya kepada sifatnya. Jadi di sini komplit, sudah ilmunya kurang, sifat kebaikannya juga enggak ada. Jadi kalau ada orang yang enggak kenal kebaikan, di sini puncaknya. Anda kalau ingin cari misalnya pembegal, maaf ya, pembegal yang paling profesional, di sini akan ditemukan. Jadi kalau ada pembegal sekarang, itu telat sebetulnya, dan kalah sama jahiliyah. Bahkan di zaman jahiliyah sekampung, ada kampung namanya Gifar. Di kampung itu tidak pernah ada satupun profesi yang dibanggakan kecuali membegal. Tokohnya Jundub bin Junadah kelak masuk Islam dan menyebutkan kota asalnya dengan nama Gifar. Dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Anda kalau ingin cari pemabuk, maaf, yang paling profesional yang jahiliyah. Di jahiliyah itu kalau mau mabuk paling minimal 5 kali dalam sehari. Paling minimal. Kalau ada orang mabuk cuma sekali, itu pemabuk baru biasa. Ya, itu pemabuk pemula gitu. Ya. Jadi yang paling dasar itu 5 kali, Pak. Pezina, jangan ditanya. Zina di jahiliyah itu bukan sekedar zina biasa. Kalau bosan dengan pasangan, besok bisa tukeran. Saya gak enak nih dengan yang semalam, istri saya tukeran dengan istri kamu ya. Besoknya bisa tukeran, itu jahiliyah. Ini semua berkumpul di sini. Diapit oleh dua kekuatan luar biasa. Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia. Di sini Romawi, ini Persia. Dua kutub besar, teknologinya sudah hebat, filmnya sudah banyak kita lihat, maaf, kemampuannya dahsyat, jangan bicara ekonomi, politik, bahkan sampai militernya luar biasa. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran di sini? Atau di sini? Tapi kenapa Allah turunkan di sini? menunjukkan kepada kita dahsyatnya Al-Quran, bahkan mampu menjadikan yang paling nadir di titik hal-hal yang buruk ini, baik kriminalitasnya, pengetahuannya, ekonominya, segalanya, dengan dahsyatnya Al-Quran, ia akan terangkat bahkan mengalahkan Persia dan Romawi. Kalau diturunkan di sini, orang akan berkata, pantas maju ya turunnya di Romawi. Kalau turun di sini, pantas maju turunnya di Persia. Tapi ketika Allah jadikan turunnya di jahiliyah sampai naik dan diberikan status khairul ummah, turun Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khairul ummah. Dahsyatnya dengan turunnya Al-Quran ke sini, tiba-tiba masyarakat ini menjelma, membuat peradaban, dan peradabannya tidak pernah disebutkan dengan nama kotanya. Silakan Anda cek. Mesir maju, peradabannya disebut dengan peradaban Mesir. Mesopotamia, peradaban Mesopotamia. Romawi, peradaban Romawi. Persia, peradaban Persia. Tapi ketika Islam datang memberikan sibgoh kepada masyarakat Arab, tidak pernah ada peradaban Arab. Yang ada peradaban Islam. Peradaban Islam di Baghdad. Peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Nusantara. Ternyata ketika nilai Islam itu diikuti, itu bukan hanya membentuk manusia menjadi taat kepada Allah, tapi juga menghasilkan nilai kemajuan dalam bentuk peradaban. Apa dasar yang paling pertama? Saya tanya kepada kita semua, jika ingin maju, maka kembali kepada Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah untuk membuat kita maju, bukan sekedar dekat dengan Allah. Apa ayatnya? Quran surah 96 ayat yang pertama. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi. Saya tanya apa artinya iqra? Iqra. Quran surah 96. Dan ini baru pengantar. Jadi kalau memang ingin maju, ingin modern, biasakan membaca. Ayo baca, gali referensi. Dapatkan sebanyak-banyaknya. Gali. Tadi saya barusan mampir pagi tadi ke British Muslim Heritage Center. Ya, saya masuk ke situ, Masya Allah. Masuk, lurus, belok kanan, kiri sedikit, ada House of Wisdom, Baitul Hikmah. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Ternyata, di sini saja mengakui ketika kemudian didapatkan kemajuan itu, pintu pertamanya apa? Ilmu pengetahuan. Harun Ar-Rasyid mengumpulkan, membuat sebuah tempat. Gimana caranya semua masyarakatnya bisa baca? Gimana caranya semua referensi bisa dikaji? Yang dari Yunani datangkan, Persia datangkan, yang belum paham terjemahkan. Makanya silahkan Anda cek, Barat pun bahkan ketika akan mendapatkan kemajuan itu semua referensi diambil. Bahkan mereka nggak malu ngambil dari dunia Islam. Silahkan kita buka sejarah lagi. Ada yang diutus oleh Vatikan belajar ke Spanyol, ada yang diutus dari Portugal, ada yang diutus dari Itali, ada yang diutus dari Inggris, biasa saja. Datang, ambil referensi, baca lagi. Jadi kalau memang kita ingin dapatkan kemajuan itu, dan dapatkan kemudian modernitas itu, maka syarat pertama kata Allah, ini yang pertama disampaikan kepada nabinya. Allah tidak mengajarkan sholat pertama kali. Allah tidak katakan baca Quran. Allah tidak katakan zakat. Pertama kali yang disampaikan, hei, engkau hambaku muslim, tidak aku utus kau di dunia, tidak aku tempatkan kau di bumi, kecuali satu. Bangun bumi dengan nilai-nilai kemajuan yang nyata. Makanya disebut dengan khalifah. Di antara makna khalifah, membangun suatu sampai mati. Ini dia poinnya. Tapi baca itu baru pembuka, Pak. Bu. Pembuka. Sifat bacaannya tidak sampai di sini. Turun kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Ini yang kita gagal dapatkan saat ini. Yuk kita bandingkan dengan beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Turunkan detail ya, sebentar. Fokus. Allah tidak menginginkan siapapun belajar sekedar untuk baca saja. Maaf, hanya baca, lihat, kemudian tinggalkan. Tidak, bukan itu yang diinginkan. Bukan sekedar dibaca, turun ayat berikutnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Liyatafaqahu fid din, ini poinnya. Wah, ini sesuai sekali konteksnya nih. Masya Allah, saya turunkan satu ayat yang kalau Anda kerjakan amalan di ayat itu, maka nilai Anda akan sama dengan mujahid fi sabilillah. Ternyata kata Quran, jihad itu tidak harus dipahami dengan perang. Dan ternyata pengertian jihad itu bukan menyerang. Ada banyak yang keliru saat ini, atau mungkin, mohon maaf, ada penafsiran yang tidak tepat. Jihad itu bukan menyerang sebetulnya. Jihad itu membela ketika diserang. Atau menolong yang terzalimi. Jadi bukan menyerang orang. Tembak orang, bom orang misalnya dan sebagainya, itu bukan jihad namanya. Ada aturannya. Saya waktu di Indonesia, waktu kejadian bom di Jalan Tamrin, Pak Adam. Saya sedang di Lampung, tuh meledak. Buar. Pertanyaan pertamanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan jalan tamrin. Jadi stepnya agak lain. Dan tempatnya luas. Perempuan mengandung, jihad. Suami mencari nafkah, jihad. Ya? Nah, kalau memang ada situasi kita mesti membela, membela diri, membela iman, membela agama, membela bangsa, itu bagian kemudian ada turunan-turunan jihad. Dan yang paling dahsyat, ketika tuntutan itu tidak ada, maka amalan yang paling setara dengan itu adalah amalan menuntut ilmu, cari pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang kemudian dalam situasi damai, tidak ada tuntutan perang, dan dia dedikasikan hidupnya salah satunya untuk menggali pengetahuan, maka sepanjang dia belajar, itu statusnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Kalau wafat orang ini, syahid dia. Dan status orang syahid akan ditempatkan di surga dengan tiga golongan pertama. Tiga golongan yang paling utama. Nomor satunya, semua nabi yang pernah tinggal di bumi. Itu ada di Quran surah keempat, ayat ke-69. Paling kanan. Orang yang syahid ditempatkan golongan pertamanya dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa mereka? Allah bukan sekedar orang yang belajar. Bukan cuma datang, baca, ikut ujian, pulang. Bukan. Siapa di antara mereka? Satu, syaratnya mereka beriman. Mereka dedikasikan pengetahuan yang digali itu untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah dengan mewujudkan amal saleh. Dan ini tidak harus ilmu agama. Teman-teman yang di Manchester ini kan banyak yang belajar ilmu umum. Ada yang di sipil, ya kan? Ada yang engineer, ada yang di teknologi, ada yang macam-macam. Kenapa Anda tidak niatkan itu untuk ibadah? Pak, Ibu, hadis Muslim, nomor hadis 1389. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusu min ajri syai. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, menunjukkan pada satu kemuliaan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Apa Anda kira yang bangun masjid itu ustaz? Kita mengira yang bangun musola itu seorang ulama? Tidak. Yang bangun masjid ada arsiteknya, ada engineer-nya, ada sipilnya. Anda kuliah di Manchester, pulang ke Indonesia, bikin masjid, bangun jalan, atau bikin pipa, itu dipakai untuk wudu. Ada orang lewat untuk sholat. Kalau kita niatkan untuk ibadah selama belajar itu masuk kategori ini. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Di iman kita itu pasti mendorong kita beramal soleh. Jadi kalau Anda cuma sekedar datang, belajar, dan pulang, lantas apa bedanya dengan yang belum beriman? Enggak kita niatkan dengan ibadah. Seniatkan untuk ibadah, ya Allah, silahkan Anda belajar, pulang, niatkan. Begitu Anda berkarya, niatkan untuk berkhidmat dalam rangka beramal. Semua apa yang Anda kerjakan saat ini, nilainya ibadah untuk yang belajar. Tapi kata Allah, iman seseorang itu akan mendorong keseriusan dia dalam belajar. Bahasa pelajarannya oleh Al-Quran disebut dengan tafaqquh. Quh, dari kata fiqih artinya paham. Maaf Pak, Bu. Jadi ada fiqih, ada tafaqquh, itu beda. Pada dasarnya, ditambah ta di depannya, kemudian ada tasydid di akhirnya. Tafaqquh. Ini saja artinya paham. Kalau ada kata dasar ditambah ta di awalnya, ta di antara maknanya dalam gramatikal bahasa Arab, huruf ta itu menunjukkan kesungguhan, keseriusan, berusaha untuk serius. Usaha yang sungguh-sungguh. Kalau di sebelum akhirnya, huruf sebelum akhir, ada tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Kadang ada tantangan, kadang terasa ada hambatan. Maka ditasydidkan di situ untuk menunjukkan motivasi dua kali lipat dari sebelumnya, semangat. Karena itu huruf yang bertasydid itu pasti dua huruf yang disatukan, double. Menunjukkan semangat. Atau yang sama, kalau teman-teman mau bangun malam untuk sholat, sholat apa namanya? Tahajud, asalnya dari kata hajadah. Ha, jim, dal. Bangun malam untuk beraktivitas. Kenapa ditambah dengan ta? Dan ada tasydid di ujungnya? Karena bangun malam itu gak mudah. Pasti ada hambatannya. Karena itu kalau mau tahajud, usahakan yang sungguh-sungguh, serius. Mau bangun jam berapa? Jam 4. Oke, pasang alarm dari jam 3. Pasang 3 kali. 3.15, 3.30, 3.45. Kan? Alarm pertama bangunkan untuk mematikan alarm yang kedua. Alarm kedua bangun untuk mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap untuk menuju jam 4. Kan? Kadang-kadang baru kita begini aja dan plak begini, begitu lihat jam 6 kan? Emang ada hambatan? Enggak, saya mau bicara rumus terapan yang sama. Ya, dalam ilmu sharaf, kalau kita ambil kita terapkan, setiap ada huruf ta, itu menunjuk keseriusan. Karena itu, maaf, fokus faqaha saja, artinya paham. Dikata Allah, kalau kita ingin maju, kita ingin bangun komunitas kita ingin bangun bangsa kita ingin modern sebagai seorang muslim, maka ketika masuk pada level yang pertama, di tahap belajar saja, jangan main-main belajarnya. Kata Allah, jangan kamu belajar kecuali sampai paham apa yang kita pelajari. Gak ada rumusnya, belajar duduk paling belakang, gak nanya, ya kadang-kadang tidur, terus siap-siap untuk ujian. Walaupun nilainya besar, tapi gak ada pemahaman di dalamnya, kata Allah itu bukan jihad. Dan gak akan pernah menjadi dasar kemajuan, mustahil. Mustahil. Makanya silahkan Anda cek, dan ini pun ayat ada turunannya lagi. Kalau perlu untuk paham itu, kata Allah, usahakan dengan sungguh-sungguh Anda riset. Banyak ayat Quran meminta kita untuk riset. Pernah dengar ayat ini? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hey, apakah pernah engkau melihat unta untuk diriset? Untuk urusan unta saja, itu contoh kecil. Kata Allah, ya belajar. Itu untuk membiasakan kita meriset sesuatu sampai paham, sampai mengerti betul. Jangan sampai ada orang belajar, tapi gak mengerti bahkan setiap hurufnya. Saya pernah mengajar tafsir di Tripoli. Jadi begitu sampai kepada ayat-ayat hewan, prakteknya di kebun binatang. Saya bikin kelompok-kelompok, ada kelompok unta, kelompok monyet, kelompok gajah. Gitu. Jadi kalau kelompok gajah, unta dipanggilnya enak. Unta, gajah, gitu. Kelompok monyet paling gak enak. Yang paling menarik begini. Saya minta dengan soal-soal sebelum mereka riset. Pertama, misal ya, maaf. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi monyet dulu? Cek. Kenapa enggak tikus? Kenapa enggak singa? Lihat kebiasaan monyet. Bukan monyetnya, tapi aktivitas kebiasaannya. Kenapa unta diminta diriset? Coba lihat betul, unta itu punya keistimewaan apa? Ternyata Masya Allah. Dari unta saja, ada 3 keistimewaan yang enggak banyak orang tahu. Unta kakinya berapa? 2. Unta kakinya 2. Di depan 2 tangannya, belakang 2 kakinya. Awas, hati-hati, nanti pemahaman ini akan membantu kita untuk memahami hadis tentang sujud. Pernah dengar hadis ini? Jangan kalian sujud seperti duduknya unta, pernah dengar? Itu baru unta loh bu, baru pak, ya, baru unta. Jangan kalian sujud seperti duduknya unta. La tasjud kama yabrukul ba'ir. Ada 2 istilah. La tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha yadaihi qabla rukbatahi. Hadis kedua, faliyadha rukbatahi qabla yadaihi. Kata Nabi, jangan engkau duduk sujud seperti duduknya unta pada bagian pertama yang disebutkan ibil. Padahal nama unta saja sudah 4. Ibil, unta biasa. Jamal, unta jantan. Naqah, unta betina. Ba'ir, unta yang ada bebannya. Ketika Nabi mengatakan, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Jangan seperti unta. Ternyata apa? Disebut ibil karena belum ada beban. Unta yang tak punya beban, dia akan mendahulukan telapak tangan bagian depannya sebelum lutut bagian belakangnya. Tapi ketika disebut ba'ir, dia punya beban, punya tunggangan. Dan Nabi katakan, kalau kamu punya beban, jangan seperti unta. Unta akan mendahulukan apanya? Lututnya, baru telapak tangannya. Maka jika engkau punya beban, kata Nabi, maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Nah ternyata, hadis yang pertama dibacakan oleh Nabi di awal masa sholat, hadis yang kedua dibacakan ketika Nabi punya masalah beban di lututnya. Maaf, kalau Nabi itu sudah sepuh, usia 60 tahun, Abu Hurairah datang melihatkan hadis ini, kemudian usia 60 tahun biasanya yang pertama terasa apa bebannya? Lutut kan? Makanya kata Nabi, dari hadis unta ini saja dipraktekkan dalam fikih. Kalau engkau punya masalah beban di lututmu, dahulukan telapak tanganmu. Tapi kalau engkau enggak ada beban di lututmu, dahulukan lututmu. Hadis ini berbicara tentang kemudahan ibadah. Dari tahu tentang unta saja kita bisa terapkan dalam konteks ibadah. Di mau pakai lutut, silahkan. Pakai telapak tangan, silahkan. Yang salah pakai kepala duluan. Nah, ini gara-gara lutut dengan telapak tangan saja orang ribut, kan? Ini poinnya. Ini Pak Ibu sekalian. Riset. Siapa penemu kimia? Kan bukan John Dalton. Penemu kimia Jabir bin Hayyan. Apa kimianya Khalid bin Yazid. Jabir bin Hayyan bagaimana menemukan tentang kimia atom khususnya ketika menggali ayat Quran. Quran surah ke-57 ayat 25-26. Saya mau bicara tentang riset, Pak. Bu, kebiasaan ini. Memahami sesuatu. Ini enggak pernah ada muslim pada saat itu. Ya, mereka membaca apapun kecuali mereka akan dalami dan pahami. Bahkan riset apa isinya. Dan semua yang baca Quran itu gak akan berhenti di ayat-ayat tertentu. Setiap dia baca, dia akan temukan apa ini maknanya, apa ini artinya. Dengan semua background pengetahuan. Ada ahli kimia, namanya Jabir ibn Hayyan, baca surah ke-57 ayat 25-26. Ketika sampai ke kalimat, wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Saya pergi ke Museum Geologi di Bandung, saya temukan ada salah satu meteor ternyata bahannya besi. Dibawa oleh Jabir bin Hayyan ke labnya, dianalisis oleh beliau, diteliti, dipahami oleh beliau, sampai dikeluarkan bagian atomnya. Sampai sekarang, atom besi mengambil dari inisiatif ini. Bukankah atom besi Fe, ferum, F besar, E kecil, nomor 26. Dan setiap atom punya isotop kan? Untuk menjaga stabilan atom. Isotopnya nomor 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil untuk besi, atom besi adalah 57. Surah 57, ayat 25-26. Ibnu Firnas, Anda kalau main ke Melbourne, masuk ke museum, Islamic Museum. Masuk, Anda masuk, lihat ke atas, itu dari Ibnu Firnas. Ibnu Firnas baca Quran surah 67 ayat 19 tentang bagaimana burung terbang di udara. Ya, kata Allah, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana burung terbang di udara? Mayum sikuhunna illa rahman. Dia kepakatuk, kepakatuk, kepakatuk. Kata Ibnu Firnas, bukan karena burungnya, tapi karena izin Allah membuat sayapnya. Maka dibikin modifikasi sayap burung, ditempelkan di telapak tangannya. Dia naik ke atas bukit, dia coba untuk observasi. Dia terbang, jatuh. Dia ulangi lagi, terbang lagi, jatuh. Dia ulangi lagi. Sampai sudah lebih sempurna, dia terbang 20 meter, terbang tinggi, jauh. Jatuh, meninggal. Bukan karena wafatnya, tapi karyanya ditemukan kemudian bahkan oleh Wright bersaudara. Sampai sekarang dikembangkan, terakhir yang Habibie menyempurnakan dengan teori untuk retakan pesawatnya, sayap pesawat. Saya mau katakan, kebiasaan riset itu kebiasaan muslim. Paham itu kebiasaan muslim. Sampai pada akhirnya, ini puncaknya. Maaf. Kalau itu semua sudah dipahami, kata Allah, tidak berhenti ayatnya. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Kalau Anda sudah jadi pakar di bidangnya, sudah expert di bidangnya, maka pulang ke tempat masing-masing dan bangun kampung negeri kita. Pulang, bangun. Faedahnya kita belajar kalau tidak ada manfaatnya. Praktekkan, amalkan. Ini pesan Al-Quran. Kalau kita ingin membawa semangat Islam diterapkan di tempat kita, dulu begitu. Ya maaf, pedagang datang lewat ke Persia, lewat ke Romawi. Dilihat, disampaikan nanti. Di Romawi ada ini, ada ini, ada ini. Nanti pulang-pulang oleh Nabi diperintahkan. Kumpulkan penerjemah, bahas, baca, pelajari. Muncul cendekiawan, diriset. Dipraktekan sampai muncul Baitul Hikmah, sampai muncul kemudian di Spanyol, sampai muncul di Baghdad dan terasa sampai sekarang. Ini yang kita butuhkan sekarang. Berapa banyak kalau kita ambil Muslim kita, orang Islam kita, dari Indonesia khususnya, maaf, yang menerapkan semangat Al-Quran ini. Yang belajar sampai dengan paham. Siapa yang dengan pemahaman itu memunculkan inovasi baru, dimodifikasi, pulang ke tanah air, bikin sesuatu yang. Saya sekarang punya kelas Al-Quran untuk kelas-kelas profesional. Ada kelas ilmuwan, kelas dokter, kelas pengajar, kelas pembelajar. Di dokter itu kami aja ada beberapa spesialis, 400 yang kumpul. Dokter mata, dokter gigi, semua kurikulumnya dari Al-Quran. Apa ayat tentang mata di Quran? Hadisnya apa? Padukan dengan klasik dan pendekatan modern sekarang dan diarahkan ke penemuan baru. Nah itu gak mudah Pak, Bu. Saya pernah tanya pada dokter mata, dok mah ciri mata yang sehat. Kata beliau, Ustadz kalau tidak ada penghalang, kemudian gak pakai alat bantu dan bisa melihat dengan jelas. Bilang saya banyak menemukan yang seperti itu. Tapi mohon maaf, bahkan dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Jelas bagi dia sendal, cuman dia gak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Itu masalahnya apa? Nah itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi saya kembalikan ke sini, teman-teman sekalian. Yang pertama, semangat pengetahuan. Ayo mencari, ayo belajar, ayo tingkatkan. Apa yang kita dapatkan di Manchester? Anda yang di London, di Manchester, di Irlandia, yang lainnya, ayo gali sedalam-dalamnya, bawa pengetahuannya, dan dari spirit inilah kemudian Barat belajar untuk membangun peradabannya. Dan jangan mencela mereka sekali lagi. Dan setiap menit yang mengkaji Al-Quran, meriset, itu Yahudi sekarang. Dan dipraktikkan. Bahkan mereka orang yang paling yakin tentang hadis-hadis kiam. Sekarang dia dibangun. Ya, sekali lagi, kembalikan ini bagian pertama kita. Jadi kesempurnaan Islam itu dibangun dengan dasar pengetahuan yang kuat. Dua, ini bagian terakhir. Masih ada waktu. Islam tidak pernah hadir di setiap tempat dan waktu kecuali menawarkan nilai-nilai positif yang bisa kita bawa dalam berinteraksi di kehidupan kita. Silahkan teman-teman cek. Dan nilai yang paling hebat ini, itu secara sempurna, detail dijelaskan langsung, menjadi bimbingan dari semua organ tubuh kita. Sehingga kalau dibawa ke aktivitas sosial misalnya, interaksi baik sesama muslim atau non-muslim, itu pasti akan baik. Mau dibawa ke ranah rumah tangga, pasti baik. Mau dibawa ke level sosial, pasti baik. Yang kedua, Islam menawarkan nilai-nilai kehidupan yang komprehensif, yang pasti akan kita bawa di setiap tempat, dalam setiap keadaan. Dan hebatnya, petunjuk nilai ini melekat pada semua organ tubuh kita, dan dibuat oleh Nabi, langsung bimbingannya detil dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Saya bagi pada 3 bagian, cepat dalam 10 menit. Coba hapus dulu ya. Merangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, Masya Allah. Biasa. Jamaah menyimak dan cita-cita masuk surga. Masya Allah. Oke. Oke. Oke, ya saya cepat ya. Saya berhenti di sini, nanti kita diskusi. Oke, satu pengetahuan, jadi kalau kita ingin jadi tim modern, kembalikan ke jati diri kita. Yuk, kita belajar. Dan jangan pernah kita merasa malu untuk belajar dari orang lain, sekalipun tenan muslim. Ya, karena pendidikan itu terbuka, universal sifatnya. Ada orang Yahudi maju, ya ambil ilmunya. Nasrani maju, ambil ilmunya. Kan ada bagian tertentu yang kita bisa manfaatkan, ada yang tidak harus kita ambil itu kemudian. Dua, ada nilai-nilai positif yang kita bawa dalam kehidupan. Saya bagi tiga bagian. Satu, moral. Dua, bimbingan yang langsung dilekatkan kepada seluruh anggota tubuh kita dari atas sampai dengan ke bawah. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Nilai-nilai yang kita bawa dalam beraktivitas dalam seharian penuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anda gak akan pernah temukan di luar Islam. Demi Allah, saya sudah meriset membandingkan. Dan ini kita membahas untuk meyakinkan, bukan untuk mencela yang lain. Saya tidak pernah mengajarkan mencela. Untuk meyakinkan kenapa kita pilih Islam, karena alasan-alasan ini, itu maksudnya. Jadi kalau orang tanya, kita bisa jawab dan kita yakin dengan Islam ini. Yuk, kita mulai dari sini. Silahkan teman-teman cari dalam Al-Quran. Anda tidak akan pernah mendapatkan bimbingan moral paling tinggi, bahkan sebelum disusunnya baik oleh PBB atau yang lain, kecuali dalam Al-Quran. Kejujuran ada dalam Al-Quran. Bar ada dalam Al-Quran. Toleran. Jangan ajarkan orang Islam toleransi, sudah hatam. Karena ayat pertamanya itu, ya bicara tentang toleransi. Bahkan dalam toleransi agama pun luar biasa. Tunjukkan pada saya, kitab suci mana yang ada di dalamnya ketentuan tentang lakum dinukum. Kitab suci mana yang di dalamnya ada ketentuan la ikraha fid din. Quran surah 2 ayat 256, paling kiri sebelah bawah. Kata Allah, jangan pernah paksa orang untuk mengikuti ad-din. Itu Islam. Ya. Quran surah 3 ayat 19, inna dina indallahin Islam. Yang dimaksud din itu di sisi Allah, Islam. Jadi kalau Anda misalnya berhadapan dengan orang lain, ingin memperkenalkan, jangan dipaksa. Baik yang sifatnya lembut, apalagi kasar. Dan la-nya di situ larangan, nahi. Jadi kalau ada orang memaksa orang lain untuk masuk Islam, itu dosa hukumnya. Walaupun dengan kelembutan. Ada bencana, tiba-tiba datang, bawa biskuit, bawa makanan. Tapi Anda gak kasihkan sebelum dia bersyahadat. Itu dosa. Gak boleh. Bikin biskuit mereknya syahadat misalnya kan. Itu dimakan otomatis muslim. Tidak. Gak boleh. Apalagi dengan cara yang kasar. Tidak. Ya, tunjukkan pada saya. Gak ada. Bahkan toleransi paling tinggi. Kata Allah dalam ibadah toleransi paling tinggi. Zero tolerance. Lakum dinukum. Waliyadin. Anda silakan beribadah. Kami beribadah. Kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, saya jelaskan. Dan kita pun tidak harus paksa dan gak usah ikut-ikutan. Karena kagok nantinya. Masa Anda harus ikut ke masjid sementara Anda tidak yakin dengan apa yang saya yakini? Silahkan tunggu di luar. Seperti saya pun mungkin berteman dengan Anda. Anda ke tempat ibadah Anda, saya gak ikut. Jangan sampai perbedaan di antara kita menghalangi kita minum teh bersama. Indah. Ini Anda gak akan temukan itu kecuali di Quran. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang membawa isu agama dalam konteks toleransi, menurut saya belum paham Quran. Menurut saya ada yang belum diamalkan itu. Jadi ini bukan bahasan kita lagi, ini sudah selesai. Tuntas. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Ya, abu yang sekarang belum ada. Datang kepada Nabi. Ya, bawa proposal itu ke Nabi malam-malam. Dan mereka, ya Muhammad, kita gak usah berselisih, gak usah perang. Kata Nabi, emang kita ngapain perang? Ya, daripada kita berselisih, kita emang beda. Ya, kata mereka, kita emang beda. Bayangkan, sejahiliah-jahiliahnya orang jahiliah, itu paham perbedaan agama. Dan mereka gak pernah mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Bayangkan, makanya kata Nabi di hadis muslim, nanti akan ada pernyataan orang kemudian di satu masa yang bikin orang dulu kaget. Jadi kalau pernyataan ini muncul, Abu Jahal ikutan kaget itu. Kata Abu Jahal, gak ada persamaan agama. Orang sekarang bilang semua agama sama, itu Abu Jahal kalau tahu kaget dia. Oh lebih jahiliah kamu daripada saya rupanya. Itu di hadis muslim tuh, nomor hadis yang ke-6. 6 sampai 7 paling kanan sebelah pertengahan. Ya, jadi kata Abu Jahal saat itu dengan Abu Lahab, teman-teman, kita memang beda Muhammad. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turunlah satu surat kemudian disebut dengan Al-Kahfil itu. Dan Allahu Akbar. Saya makan keindahan luar biasa. Saya belajar bahasa Arab itu karena saya mencintai Al-Qur'an. Saya sangat cinta dengan Al-Quran dari sejak. Jadi di akhir kalau ada waktu, saya berbagi bagaimana cara cepat menghafal Quran. Ya, alhamdulillah di angkatan pertama itu ada yang 24 hari hafal 30. Bukan juz 30, 30 juz. Ada yang 25 hari, ada yang 30 hari. Sekarang angkatan kedua. Sekarang baru hari kelima ada yang 9 juz, ada yang 10 juz. Ini. Saya saking cintanya dengan Al-Quran, saya masuk jurusan bahasa untuk mendalami Al-Quran. Anda nggak akan pernah temukan kecuali keindahan dalam Al-Quran. Saya PhD sekarang ngambil 3 jurusan. Di bahasa Arab, ilmu Al-Quran lagi dakwah. Dan bulan depan insya Allah kami terima honoris causa dari Istanbul. Ya, di bidang untuk bahasa Arab. Saya mau katakan gini. Jika ada orang beda keyakinan pun, itu bahasa Quran sopan sekali. Kafirun, jamak dari kata kafir. Jadi itu bukan celaan. Kafir itu kalimat lembut, Pak, sopan. Yang lembut, ya makanya Abu Jahal gak marah. Pernah enggak Anda mendengar kisah di sejarah misalnya? Ketika Abu Jahal, Abu Lahab disebut kafir, langsung bawa pedang ingin membunuh Muhammad. Gak ada. Kul ya ayyuhal kafirun. Apa? Gak ada, benar. Gak ada keterangan itu. Karena memang kalimatnya sopan. Kafir itu dari kata kafaro. Diserap ke dalam bahasa Inggris, kafir. Yang menutup. Kafir yang masih tertutup. Kafir itu bahasa sopannya. Duhai kawan yang memang masih menutup diri, belum menerima tentang keterangan Islam. Sopan kan? Gak ada celaan, gak ada marah. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang itu yang masih menutup dirinya, belum menerima risalah Islam. Sangat sopan. Makanya ketika kalimatnya turun, Abu Jahal gak marah. Abu Lahab gak marah. Dan Abu Jahal itu termasuk manusia yang paling fasih bahasa Arabnya. Bahasa Arab paling fasih, nahu sorof gak usah ditanya, lewatlah gitu. Makanya agak aneh kalau ada orang sekarang bahasa Arab gak ngerti. Kaidahnya juga gak paham, disebut kafir marah. Kafir apa? Nah itu mungkin belum mengerti gitu kan. Saya mau bicara tentang konteks ini teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda ingin melihat bimbingan moral, itu di Al-Quran itu tuntas selesai. Bahkan yang paling dahsyat, dijelaskan sumbernya. Siapa yang paling tahu tentang handphone? Pembuat handphone. Siapa yang paling tahu tentang motor? Buat motor. Siapa yang paling tahu tentang manusia yang menciptakan kita? Bahkan Allah jelaskan bagaimana sifat ini. Di mana tempatnya di tubuh kita. Siapa cara kerjanya. Dan bagaimana mengatasinya. Sampai ke situ. Saya bisa jelaskan kalau waktu saya masih ada. Masih ada waktu gak? Oke, okay, lihat sini. Saya agak cepat ya, Mohon izin, uraian saya terlalu cepat? Sekarang lihat sini, ini masih di sini, ini aja bisa 2 jam nih. Ya. Kita sampai jam berapa? Oke. Okay. It's okay, saya free. Saya hari ini free untuk Anda insya Allah ya. Sampai jam 12 silahkan, saya jam 8 pulang. Moral, alright, focus on me. Lihat sini, teman-teman, buka Quran surah 91 ayat 7-10. Quran surah 91 ayat 7-10. Baik. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Oke. Saya ingin menerangkan mudah-mudahan semudah yang saya bisa sampaikan. Jadi begini, di tubuh kita ini secara umum ada 2 unsur, body, fisik, jasad. Yang kedua ruh, kehidupan. Oke. Yang pertama apa? Jasad, body dari kepala sampai ujung kaki. Yang kedua apa? Roh. Nah, Quran surah ke-15 ayat ke-28-29. Allah, saat kita pertama diciptakan, dalam perut ibunda kita, proses pertama berlangsung proses fisik dulu. Ya. Itu sudah dibuktikan oleh kedokteran sekarang. Ya. Bahkan nanti tahapannya disebutkan rinci di Quran ke-22 ayat ke-5. Dari mulai pertemuan spermatozoa dengan ovum, selama 40 hari berproses, membentuk kemudian zigot, nempel di dinding rahim, 40 hari ketiga, kemudian 120 hari 4 bulan, baru berbentuk mudigoh. Sekarang pun di kedokteran, ya di dasar kedokteran modul pertama, bahasanya sama mudigoh. Itu mengambil dari bahasa hadis muslim oleh Imam An-Nawawi, terapkan di Al-Arba'in nomor hadis yang paling kiri sebelah atas. Ya. Fokus. Nah, dalam konteks penciptaan ini, fisik diciptakan dulu, nanti baru usia 4 bulan, roh ditiupkan. Rohnya masuk. Jadi kalau ada yang mengandung usia 4 bulan, itu sudah ada rohnya. Ya, makanya nanti ada harus contoh-contoh baik di ibu yang mengandung dan ayahnya supaya terbawa ke dalam suasana janinnya. Secara cepat, ruh ini sumbernya dari Allah langsung. Tanpa campur tangan manusia. Itu dalilnya Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang esensi ruh, katakan jangan dicari karena semua sumbernya bersumber dari Allah. Beda dengan ini fisik. Di sini ada ikhtiar manusia yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dibentuk kemudian dengan dasar ikhtiar manusia, Allah tetapkan. Seorang ibu makan, maaf ya, dari makanan ini Kembali kemudian kepada janin, memberikan keadaan kualitas janin berkembang. Kalau asupannya bagus, janinnya mulai bagus. Baik, bagaimana ibu itu makan? Dari pencarian hasil suaminya. Karena sifat yang dibawa ini dicari, didapatkan sumbernya dari tanah. Kata Nabi SAW, Adam berasal dari tanah. Dan jenis tanah ada banyak. Ada yang putih, yang coklat, yang hitam, sampai dengan melumpur. Artinya, kualitas beda-beda. Kalau sumber makanannya bagus, halal, maka bersih kualitas fisiknya. Tapi kalau yang haram dibawa, yang syubhat bercampur, boleh jadi ini akan kotor. Karena itu, unsur fisik dengan ruh itu berbeda. Karena berbeda, yang ini membawa nilai kebaikan langsung bersumber dari Allah. Karena Allah sifatnya baik, maka semuanya membawa nilai kebaikan. Maka bimbingan moral yang pertama, puncak baik bawa oleh roh disebut dengan takwa namanya. Takwa itu puncak segala kebaikan. Di takwa ini ada sifat jujur, tawadu, dan seterusnya. Makanya dalam jiwa kita, itu pasti punya kecenderungan baik. Anda menjadi manusia, pasti jiwa kita ini akan mendorong pada kebaikan. Gak akan ada yang tidak baik. Jadi kalau ada orang pertama kali berbuat salah, ini jiwa ini akan komplain. Itu salah, jangan lakukan. Kalau gak percaya begini ya, Anda nanti saat sholat kan lepas sepatu. Selesai sholat, coba iseng-iseng pakai alas kaki orang lain. Jangan diteruskan, cuma iseng aja begini gitu ya. Jangan diteruskan. Nanti pasti itu, maaf ya, pasti hati Anda akan berkata, itu bukan punya kamu. Itu bukan punya kamu, pasti. Kalau pertama kali, kalau sudah keseringan, ini akan lemah suaranya. Itu bukan punya kamu yang paling bagus tuh, ambil yang itu, jangan yang ini. Pak Adam juga begitu. Kasih proyek, Pak, tolong tanda tangan. Apa nih? Kok nggak sesuai? Komisinya bagus, Pak, 1M. Hatinya akan berkata, ini nggak benar. Perbaiki lagi. Mana? Kok nggak berubah? Saya sudah perbaiki, Pak, komisinya naik 10 miliar. Kamu ini, sebentar, saya istiqoroh dulu. Ah, ini jiwa takwa. Oke? Baik, makanya jiwa ini yang mengingatkan kita. Kalau kita muslim, tiap ada seruan ini pasti akan memanggil. Pernah dengar, pernah merasakan begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba hati berkata, ya sudah ada. Atau sekarang azan belum dengar, sudah kapan waktunya sholat ini takwa? Saat yang bersamaan, karena unsur ini berbeda, fisik tidak sama, maka namanya disebut beda oleh Allah. Namanya disebut fujur. Fujur, campuran antara nilai baik dengan halal yang kurang baik. Nama lainnya nafsu. Hanya ketika ruh dengan fisik menyatu, maka berubah nama jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ketika ruh mulai masuk, manusia bisa bernafas. Muncul kemudian tanda-tanda kehidupan. Tapi jangan lupa, saat bernafas itulah dua sisi ada nilai kebaikan dalam dirinya, ada nilai yang negatif dalam dirinya. Dan dahsyatnya, 15 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa nafsi wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa nafsu ini yang cenderung mengarahkan kepada lawannya. Ini yang tidak baik. Buka Quran surah 12 ayat ke-53. Ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis. Sungguh nafsu akan mengarahkan pada yang. Kalau ada sumbernya dari nafsu, itu lawan dari itu ada lawannya, Pak. Bu. Jadi kalau ada jujur, itu sifat takwa. Ada lawannya. Apa lawan dari jujur? Sudah otomatis. Anda katakan tidak ada dosa di antara kita, pasti ada. Sabar, apa lawannya? Maaf. Maaf. Tawadu, rendah hati, apa lawannya? Sombong. Jadi setiap ada nilai kebaikan di sini, maka pasti ada lawannya di sini. Dan dahsyatnya memberikan bimbingan bagaimana cara mengalahkan nafsu atau mengarah nafsu untuk membangkitkan takwa. Cuma ada di Quran. Ini yang menyebabkan kebanyakan orang, maaf, pengetahuannya tinggi tapi moral hazardnya kurang. Maka pengetahuan itu dibawa untuk memuaskan nafsu. Ilmunya pintar, tapi pintar untuk nipu orang. Ilmunya bagus, tapi bagus dipakai untuk nyuri orang. Bahkan sekarang, pencuri itu menerapkan nilai takwa dalam pencuriannya. Saya serius. Sekarang banyak koruptor sabar dalam korupsinya. Sabar itu kan pekerjaan takwa. Pencuri motor itu sabar benar nyuri. Ada 3 orang pencuri. Satu yang bosnya, kedua trainersnya, yang ketiga pemula. Yang pemula ini uji coba kecepatan harus 1 detik. Dia 3 detik belum selesai. Ngadu sama bosnya. Bos gimana 3 detik? Kata bosnya sabar. Bayangkan. Jadi kalau ahli maksiat saja sudah sabar, kenapa orang taat gak bisa sabar? Ini poin. Ini yang dahsyat. Ini yang gak ditemukan di referensi lain. Allah membimbing kita bagaimana menaklukkan nafsu. Ternyata kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kalimat singkat tapi dahsyat. Anda bisa memahami ini dari kehidupan kita dalam kesulitan di dunia. Bahagia aja. Karena yang gak enak, semua enak. Sungguh akan bahagia, akan sukses. Jadi kalau aflah itu di bahasa Inggris bukan sekedar happiness, tapi sukses. Sukses dan bahagia. Ya ada sukses saja, disebut fauz. 29 kali disebutkan dalam Al-Quran, turunannya. Fauz, fauzi, fauzan, faizah. Kalau ada yang namanya Fauzan, itu artinya sukses, walaupun belum tentu bahagia. Ya, makanya begitu. Lawannya Farah. Orangnya Farhan. Perempuannya Farah. Kalau ada yang namanya Muhammad Farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Oke. Dan ini bukan pilihan, makanya Allah langsung pada yang ketiga, supaya kita gak capek. Namanya Falah. Falah. Falah itu bahagia dan sukses. Kaya, tenang. Kalau kita genggam itu, kita berubah maknanya, katanya dari falah jadi aflah. Aflah. Qad aflaha man zakka. Orang yang bisa menaklukkan, menyuci nafsunya, maka dia akan berpeluang besar sukses dalam aktivitasnya dan bahagia dalam hidupnya. Betapa banyak orang hancur karirnya karena kemudian perilaku yang tidak bisa dikendalikan lewat nafsunya. Bahkan yang dahsyat, suaminya bagus, istri kurang baik. Betapa banyak nanti kemudian karir suami hancur gara-gara perilaku istri. Terus sebaliknya, istrinya bagus, suami kurang bagus. Betapa banyak kemudian keluar dari nilai-nilai kebaikan. Tapi yang paling dahsyat, lihat kalimatnya. Qad aflaha man zakkaha. Lihat di terjemahan. Sungguh akan bahagia dan sukses orang yang mampu menyucikan nafsunya. Sekarang fokus dengan saya. Kalau mencuci itu, Bu, khususnya Ibu, mohon izin dan teman-teman semua, mencuci itu menghilangkan kotorannya atau membuang bendanya. Gak ada orang nyuci buang bajunya kan? Cek, buang. Ada kan? Oke, jadi yang dibuang apa ya? Kotorannya. Oke, sekarang kalau gak ada kotorannya, nyuci gak? Mustim. Apa yang mau dicuci? Kamu lagi ngapain? Nyuci. Kan gak kotor, nyuci aja. Pasti yang dibuang kotorannya kan? Jadi kotoran itu diciptakan, dibuat oleh Allah, bukan ingin membuat pakaian kotor. Tapi supaya kita mengetahui bersihnya. Sebab kalau gak ada kotor, gak mungkin kita tahu bersihnya. Di kotoran diciptakan bukan ingin membuat pakaian kotor. Gitu cara berpikirnya. Tapi supaya kita menemukan yang bersihnya. Sama persis kata Allah, nafsu ini saya ciptakan dengan segala sifat yang kalian anggap buruk itu, bukan ingin menjadikan moral kita buruk, bukan. Tapi sebetulnya kalau di kimia, itu untuk menjadi katalis. Katalis supaya yang positifnya muncul. Sebab kalau gak ada dusta, bagaimana tahu jujur? Kalau gak ada marah, bagaimana bisa mengetahui sabar? Dimarah diciptakan bukan ingin membuat seseorang pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau gak ada marah, gak bisa tahu sabar. Mungkin gak tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba ibu mengatakan pada suami, sabar ya, sabar. Kan suami bingung. Kan? Tapi cara memahami itu pun indah. Kata Quran, kalau ini terjadi, Anda melihat yang ini, yang kurang baik, jangan dilihat ininya. Tapi langsung lihat lawannya. Maka ketika Anda memahami lawan dari itu, hidup Anda akan bahagia. Suami pulang, tiba-tiba dari pekerjaan ada sedikit amarah-marah. Pulang ke rumah, itu dibanting, apa salah pintu. Kan? Tiba-tiba keluar kata-kata tidak baik. Marah suami. Apa lawan marah tadi? Sabar. Oh, berarti saya mesti sabar. Marah diciptakan, dititipkan pada suami. Bukan ingin membuat suami pemarah. Tapi supaya kesabaran pada diri ibu itu meningkat. Karena ada masalah di depan itu yang lebih berat lagi daripada saat ini. Kalau yang ini saja Anda gak bisa sabar, bagaimana mengatasi yang di depan? Berbahagialah kalau suami sedang marah. Cari lawannya. Oke, bapak pulang, istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Ya kan? Bukan marah kan? Dicari lawannya, Anda pulang, istri cemberut. Tinggal senyum. Mama, cici. Kenapa? Kasih handphone S10, selesai. Tuntas kan? Memang secara teoritis mudah ya, tapi prakteknya juga tidak susah, ya, tidak mudah. Ustadz juga sama, Ustadz sama. Ya, saya jarang sekali Ustadz ceramah bawa istri, itu jarang sekali. Ini live. Oh, oke. Okay. Saya sudah paham. Ini satu. Ah, jadi sebetulnya cukup jadi Muslim pasti baik. Menurut saya aneh kalau ada orang Muslim nggak baik, itu aneh. Aneh menurut saya. Ada Muslim sering gelisah itu aneh. Ada Muslim sering sedih itu aneh. Karena ayat pertama saat Adam diminta turun ke bumi, jangan sedih. La tahzan itu belakangan. La tahzan itu belakangan. Quran itu cuma seayat aja, Quran surah 2 ayat 38 paling kanan sebelah atas di pusat. Ya, qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, kalau kalian hidup di bumi, tunjukku, ikuti petunjukku, saya jamin hidupmu enggak akan pernah sedih. Dan enggak akan pernah galau. Sedih enggak akan galau. Di macet sedikit bikin status, Manchester macet, emang kenapa? Ini bagian pertama. Nah, saya agak cepat, saya selesaikan di sini. Mohon izin. Yang ini paling dahsyat.